arba'ata anfusin min waladi Ismail. Maka pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan zikrullah, terkhusus lafaz zikrullah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Jika seseorang mengucapkannya 10 kali, ya, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Membebaskan budak pahalanya sangat besar. Memerdekakan budak dari budak orang biasa pahalanya besar. Apalagi memerdekakan budak dari keturunan Ismail yang memiliki keutamaan, yang secara nasab, nasabnya mulia, bernasab tinggi. Ketika dimerdekakan keturunan Ismail yang menjadi budak, maka pahalanya tentunya lebih besar dari memerdekakan budak yang bukan dari keturunan Ismail. Dan memerdekakan budak tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki budak. Biasanya orang yang memiliki budak, orang-orang yang banyak hartanya, ya, atau yang semisalnya, itu pun pada zaman dahulu, ya. Kalau zaman sekarang, ya, wallahu a'lam, apakah masih ada mereka yang masih menjadi budak, ya, secara syar'i, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Namun kalaupun ada, mungkin sudah sangat langka, ya, sehingga kesempatan untuk membebaskan budak, ya, juga, ya, tidak mudah, ya, untuk dilakukan, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan amalan yang lain, yang amalan itu sangat mudah, gak susah, gak sulit, akan tetapi pahalanya sama dengan memerdekakan budak hamba sahaya. Apalagi yang dibebaskan atau dimerdekakan adalah budak yang dari keturunan Ismail, yang tentunya pahalanya lebih besar. Ada amalan yang sangat ringan dan mudah, tidak perlu tenaga, gak perlu harta, gak perlu berpikir keras, ya, untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu dengan membaca zikrullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. jika dia membacanya 10 kali, ya, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan atau memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Sangat mudah ya amalan ini, lafadz ini, namun amalan yang sangat mudah ini tidak dapat melakukannya kecuali orang yang Allah berikan taufik, kecuali orang yang Allah berikan pertolongan. Maka minta taufik kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar dapat banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Berapa banyak waktu kita lewat begitu saja, tanpa lafaz-lafaz zikrullah, tanpa lisan kita basah dengan zikrullah. Ya. Lewat begitu saja, sia-sia. Ya. Maka rugi jika kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amalan soleh, ya. Sangat rugi jika kita tidak kita menggunakannya untuk memperbanyak amal soleh, diantaranya zikrullah, ya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besar karunia Allah Azza wa Jal, ya. Dan betapa luasnya karunia Allah Azza wa Jal dan kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hambanya, ya. Juga menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jal terhadap hambanya, di mana seorang hamba hanya melakukan amalan yang sedikit, ringan, mudah, tetapi pahalanya sangat besar. Ya. Maka jangan sampai kita lalai dan luput dari keutamaan-keutamaan ini. Ya. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadith, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadith di atas. Al-ula, yang pertama, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, juga dinamakan dengan kalimat tahlil. Kalimat ini hiya nafyul ilahiyati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kan wa isbatul ilahiyati lillahi wahdah duna ahadin siwa, ya. Kalimat ini maknanya adalah menafikan sesembahan dari selain Allah Azza wa Jal, ya. Menafikan peribadahan, ya, atau sesembahan dari selain Allah Azza wa Jal, kainan man kan, siapapun itu, dimanapun itu, ya. Baik itu malaikat, nabi, rasul, orang soleh, wali, dan seterusnya, siapa saja, ya. Harus dinafikan ilahiyah dari mereka. Menafikan ilahiyah, peribadahan atau sesembahan dari selain Allah Azza wa Jal, siapapun dia. Ini diambil dari kata la ilaha. La ilaha ini menafikan. La ini la nafiyah, menafikan. La ilaha menafikan seluruh sesembahan. Ya. Kemudian kalimat illallah, ya, kecuali Allah, wa isbatul ilahiyati lillahi wahdah, dan menetapkan sesembahan, menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja, ya. bukan untuk selain Allah. Jadi kalimat la ilaha ini menafikan, kalimat illallah ini penetapan. Diawali dengan menafikan, semua sesembahan dinafikan. Kemudian menetapkan illallah, kecuali Allah. Itu hanya Allah saja yang naam boleh diibadahi. Bahkan kalimat ini termasuk afdolul dzikr. Ya. Kalimat dzikrullah yang paling utama. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Wa hadha huwa at-tauhidul ladzi ursilat bihir rusul. Inilah tauhid ya, yang para rusul diutus dengannya. Ya. Wa nazalat min ajlihil kutub. Inilah tauhid yang kitab-kitab itu diturunkan karena sebab ini. Yeah. Karena sebab tauhid. Yeah. Inilah agamanya para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, utusan ya. Ani'budullah wajtanibut taghut, yang rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Qala al-wazir, berkata al-wazir rahimahullahu ta'ala, wa jumlatul fa'idati fi dhalik, dan faedah terpenting dalam hal ini anta'lama anna hadhihi al-kalimata mustamilatun 'ala al-kufri bit-taghut wal imani billah. Faedah yang penting yang harus kita ketahui adalah engkau mengetahui bahwasannya kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu mencakup al-kufru bit-taghut, mencakup pengingkaran terhadap taghut, kufur terhadap taghut, wal imani billah, dan mencakup keimanan kepada Allah. Fa innaka lamma nafaital ilahiyyah. Sesungguhnya engkau ketika engkau menafikan ilahiyah, menafikan peribadahan, menafikan sesembahan, wa asbattal ijabalillahi subhanah, kemudian engkau menetapkan pengecualiannya yaitu untuk Allah ya, kecuali Allah ya, subhanahu wa ta'ala, maka kunta mimman kafara bitaghut wa amana billah, maka engkau termasuk dari orang yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Nah, jika engkau menafikan nah peribadahan, sesembahan ya, kemudian engkau menetapkan ya sesembahan dan peribadahan tersebut hanya untuk Allah saja ya, maka engkau telah mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mengandung pengingkaran kepada taghut dan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'tamida. Di situ apa? Ya'tamida. Hah? Walam ya'tamid di situ. Ada cetakan lain enggak? Enggak ada ya. Yang benar walam ya'lam ya. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'lam ma'naha. Ini yang benar. Wa lam ya'mal bi muqtadaha annahu yuqatalu hatta ya'mala bima dallat 'alaihi minan nafyi wal itsbat. Kata beliau rahimahullahu taala, para ulama telah sepakat ya. Para ulama telah sepakat bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, tetapi dia tidak mengetahui maknanya ya, gak tahu maknanya apa, dan dia tidak mengamalkan konsekuensinya ya, maka kata beliau orang seperti ini yuqadalu, diperangi. Hatta ya'mala bima dallat 'alaihi, sampai dia mengamalkan ya, apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut minan nafyi wal isbat, yaitu adanya penafian dan penetapan, sampai dia mengamalkan penafian dan penetapan yang ada dalam kalimat tersebut, yaitu menafikan seluruh sesembahan dari selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah saja. Sepakat para ulama ya. Orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya ya, dan tidak mengamalkan konsekuensinya ya. Maka dia diperangi sampai dia mengamalkan konsekuensinya ya, yaitu menafikan sesembahan dari selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah saja. Namun yang melakukan hal seperti ini ya, menegakkan hukum seperti ini adalah al-umara, penguasa ya, pemerintah, bukan organisasi ataupun golongan, partai atau yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus mengetahui makna kalimat la ilaha illallah ya, dan harus mengetahui konsekuensi-konsekuensinya. Nah ya, dan makna la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah ya, kecuali Allah saja. Nah, tidak hanya sekedar berkeyakinan rububiyah ya, tidak ada naam pencipta selain Allah ya, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan selain Allah ya, kecuali Allah ya, tidak hanya sekedar itu ya. Karena jika hanya sekedar itu ya, maka di antara orang-orang musyrikin jahiliyah ya, mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta ya. Nah, jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah ya. Karena mereka berada di atas sisa-sisa keyakinan Nabi Ibrahim ya, alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika mereka ditanya, kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala itu? Yang berhala itu adalah orang soleh ya, berhalanya orang soleh. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka, berhala-berhala ini, kecuali dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta, ya, menciptakan dan seterusnya. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang namanya Abdullah, ya, nah, dan lain-lain. Nah. Al-muhim, keyakinan rububiyah saja, ya, tidaklah cukup. Ya. Dia harus meyakini uluhiyah Allah Azza wa Jal. Dia harus meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Nah. Maka penting bagi kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah, ya. Mengetahui konsekuensi-konsekuensinya, ya, atau syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, ya. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, wahdahu la syarikalah. Allah saja, yaitu hanya Allah saja yang diibadahi, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Hadza ta'kidun wa bayanun limadmuni makna la ilaha illallah. Kalimat wahdahu la syarikalah yang diucapkan setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wahdahu la syarikalah, ini kalimat ini ta'kid, penegasan, ya, wabayan dan penjelasan terhadap kandungan makna la ilaha illallah, nah, wa anna muhammadan rasulullah. Jadi kalimat ini, kalimat wahdahu la syarikalah, ini adalah penegasan dan penjelasan terhadap kandungan makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini sudah cukup sampai di sini. Ditegaskan lagi wahdah kecuali Allah saja. Nah, ditegaskan lagi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Sehingga kalimat wahdahu la syarikalah ini adalah penegasan, penegasan dan penjelasan terhadap makna kandungan, terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Kemudian faedah yang ketiga. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, siapa? Jadi jika dikatakan Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad ulima bil ittirari min dinil Islam, ya. Yeah. Wattafaqat alaihi al-ummah, ya, telah diketahui, ya, secara pasti di dalam dinul Islam ini, ya, dan umat ini telah sepakat di atasnya, ya, anna aslal islami, bahwasannya pokok dasar Islam, ya, wa awwala man yu'minu bihil khalqu, dan awal keimanan makhluk, ya, adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, adalah dengan bersaksi, ya, bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah. Ini adalah aslul Islam, pokok dasar Islam. Ya. Perkara pertama, ya, yang harus dilakukan oleh seorang makhluk sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ya. Perkara pertama yang harus dilakukan oleh seorang manusia, ya, sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Nah, apa itu pokok dasar Islam? Ya, pokok dasar keimanan, ya, persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman. Dengan kalimat inilah seorang kafir menjadi seorang muslim. Wal aduwu waliyan, dan seorang musuh menjadi teman. Nah, dengan kalimat inilah, dengan persaksian inilah, ya. Nah, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya. Maka seorang kafir menjadi muslim, seorang musuh menjadi teman. Wal mubahu damuhu ma'sumud dam wal mal. Dan seorang yang tadinya halal darahnya menjadi terjaga darahnya dan hartanya. Suma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhala fil iman. Kemudian kalau kalimat yang dia ucapkan tadi, ya, kalau tadi aslul Islam, ya, pokok dasar Islam, dengan dua kalimat tadi, ya, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dia masuk ke dalam Islam. Kalau dia dengan kalimat tersebut, ya, dia ucapkan dari lubuk hatinya, ya, dakhala fil iman, maka dia telah masuk dalam keimanan. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbih, tapi kalau dia sekedar mengucapkan dengan lisannya tidak dengan hatinya, ya, fahuwa fi dhahiril Islam, fi dhahir al-Islam duna batinil iman, maka dia yang seperti ini zahirnya Islam, ya, tetapi batinnya, nah, tidak terdapat keimanan padanya, ya, artinya batinnya kafir, ya, maka dia dikatakan sebagai apa? Nah, yang zahirnya Islam tapi hatinya kafir, munafik. Nah, munafik. Dan jika dia telah mengucapkan kalimat persaksian ini, persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, maka secara zahir, ya, secara lahir dihukumi Islam, muslim. Nah, terjaga darah, hartanya, kehormatannya, terjaga. Nah, tanpa kita menduga-duga, ah itu serius apa enggak serius, ya. Ah itu dari hatinya apa tidak, ya. Enggak. Nah, masalah hati urusan Allah. Nah, masalah hati benar atau tidaknya dia mengucapkan ucapan itu, ya, sesuai dengan hatinya atau tidak, itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita menghukumi dia secara dohirnya, lahirnya. Wa amma idza lam yatakallam biha. Adapun apabila dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, tidak mengucapkan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ma'al qudrah, padahal dia mampu. Artinya dia bukan orang yang bisu. Beda kalau orang bisu, ya, ma'udzur, diberi udzur, ya. Apabila dia tidak mengucapkan kalimat tersebut padahal dia mampu, fahuwa kafir bittifaqil muslimin, maka dia kafir bittifaqil muslimin, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, batinan wa zahiran ingda salafil ummah, kafirnya lahir batin, ya, di sisi para salaful ummah, ya, para ulama salaf, wa aimmatiha wa jamahiril ulama, ya, menurut para naam salaf dan para ulamanya dan menurut jumhur para ulama. Bahwasannya orang yang mampu mengucapkan persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya, tetapi dia tidak mengucapkannya, ya, padahal dia mampu, ya, maka dia kafir. Ya. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, kafir lahir batin. Walaupun dia di dalam hatinya mengakui kebenaran itu, ya, kebenaran Islam diakui, ya. Tetapi dia enggan mengucapkan kalimat yang dengannya dia masuk ke dalam Islam. Ini contohnya seperti siapa? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Talib, ya, meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, di akhir hayatnya enggan. Maka seorang yang tidak mengucapkan kalimat persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah padahal dia mampu, maka dia kafir. Ittifaqil muslimin. Sehingga harus mengucapkan kalimat tersebut. Wa qala syekh aydan, dan syekh juga berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusulu innama yatadammanu itsbatal ilahiyyah. Tauhid yang para rasul, ya, datang membawanya, ya, atau tauhid yang dibawa oleh para rasul, ya, adalah tauhid yang mengandung penetapan ilahiyah, penetapan ibadah, ya, yaitu penetapan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bi an yashhada an la ilaha illallah, yaitu dengan bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Fala ya'budu illa iyyah, maka dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala yatawakkal illa alaih, dan dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yuwali illa lahu, dan dia tidak berteman, tidak berkawan, ya, tidak berloyalitas kecuali karena Allah. Wala yu'adi illa fihi, dan dia tidak memusuhi kecuali karena Allah, ya. Tidak mencintai kecuali karena Allah dan tidak memusuhi kecuali karena Allah. Wala ya'malu illa li ajlihi, dan dia tidak beramal kecuali karena Allah. Ini tauhid yang dibawa oleh para rasul, ya. Mengandung penetapan peribadahan hanya untuk Allah saja, ya. Dengan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga dia tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak memusuhi kecuali karena Allah, dan tidak beramal kecuali karena Allah. Walaisal muradu bitauhidi mujarradu tauhidir rububiyah. Bukanlah tauhid itu sekedar tauhid rububiyah saja. Ya. Wa huwa i'tiqadu annallaha wahdahu khalaqal alam. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu meyakini, hanya meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, ya. Meyakini bahwasannya Allah Maha Pencipta. Nah, ini tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid tidaklah hanya sekedar tauhid rububiyah. Ya. Yaitu meyakini bahwasannya Allah yang mencipta. Ya. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu min ahlil kalam wat tasawuf, sebagaimana ini yang disangka oleh para ahlul kalam dan tasawuf. Ahlul kalam dan tasawuf, mereka menyangka bahwasanya tauhid itu hanya rububiyah saja. Sehingga orang yang meyakini ada Allah dan meyakini Allah Maha Pencipta dan seterusnya, sudah muslim. Langsung muslim, walaupun dia beribadah kepada kuburan, beribadah kepada berhala dan seterusnya. Nas'alullah salama wal afiyah, ini tauhid menurut ahlul kalam dan tasawuf. Mereka memaknakan tauhid sekedar tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta dan seterusnya. Wa yadhunnu haula annahum idza asbatu dzalika biddalil faqad asbatu ghayata tauhid. Dan mereka menyangka, ahlul kalam dan tasawuf ini, mereka menyangka bahwasanya apabila mereka sudah menetapkan tauhid rububiyah, meyakini Allah yang Maha Pencipta dan seterusnya, nah, meyakini dengan dalilnya, faqad asbatu ghayata tauhid, maka mereka telah dianggap sebagai orang yang menetapkan tauhid. Naam. Ghayata tauhid, telah menetapkan puncaknya tauhid. Fa inna rajula, maka ini keyakinan yang ya sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, tauhid yang para rasul diutus dengannya, ya. Nah, tidak sekedar tauhid rububiyah, ya. Tetapi yang lebih inti adalah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu beribadah hanya kepada Allah saja, meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan tauhid terbagi menjadi tiga, ya, sebagaimana penjelasan para ulama: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja. Ya, meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tauhid asma wa sifat meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Fa inna ar-rajula law aqarra bima yastahiquhu ar-rabbu min as-sifat. Seseorang apabila dia meyakini, menetapkan, na'am, apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, ya. Misalkan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur alam semesta, Maha menghidupkan, mematikan dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang menetapkan ini, wa nazzahahu an kulli ma yunazzahu anhu, dan dia membersihkan, mensucikan Allah dari setiap apa yang Allah sucikan darinya, wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai'in, dan bahkan dia meyakini dan menetapkan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Lam yakun muwahhidan. Orang seperti ini, yang meyakini seperti ini, belum dikatakan muwahhid. Hatta sampai dia yashhadu an la ilaha illallah wahdah. Sampai dia bersaksi an la ilaha illallah. Bersaksi dengan persaksian an la ilaha illallah wahdah. Wa anna muhammadan rasulullah. Jadi harus dengan persaksian tersebut, ya. Bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ada 4 faedah lagi, ya. Nah, fadhal al muadzin yuadzin dulu, ya. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Sedikit lagi, ya, tanggung. Baik, kita lanjutkan Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Hadhil kalimatul azimatu idza qalaha al-abdul muslimu fi sabahihi 10 marrat, ya. Kalimat yang agung ini apabila diucapkan oleh seorang muslim di pagi hari 10 kali, dia ucapkan 10 kali. Wa fi masaihi 10 marrat, dan juga di sore harinya 10 kali. Kama jaa fil musnad, sebagaimana yang datang dalam kitab Musnad, ya. Itu Musnad Ahmad, ya. Maka pahalanya apa? Pahalanya seperti membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza shalla subha la ilaha illallah 10 marrat kana ta'dilu 4 riqab." Wa idza qalaha ba'da al-maghrib fa mislu dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan 10 kalimat la ilaha illallah setelah selesai salat subuh, ya, dia mengucapkannya 10 kali, maka pahalanya sebanding dengan membebaskan 4 orang budak. Wa idza qalaha ba'dal maghrib, dan apabila dia mengucapkannya setelah maghrib, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, atau yang lebih lengkap lagi tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mengucapkannya ba'dal maghrib, famislu dzalik, maka seperti itu juga, yaitu pahalanya sebanding dengan membebaskan 4 orang budak. Nala hadzal ajrul azim, kata Syekh, dia akan mendapatkan pahala yang agung ini, pahala yang besar ini. Wa huwa thawabu itqi arba'ati anfus min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Gitu pahala membebaskan atau memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi kalimat ini juga termasuk kalimat-kalimat atau rangkaian kalimat dzikir pagi petang. Kemudian faedah yang kelima, wa fil hadithi, di dalam hadis di atas, jawazu istirqaqil arab ar-riqq syar'i, terdapat faedah bolehnya menjadikan orang Arab sebagai budak, ya. Nah, dengan perbudakan yang syar'i. Nah, kemudian faedah yang keenam, wa fil hadithi isbatu fadilati zawil ansabir rafi'ati. Di dalam hadis di atas terdapat penetapan keutamaan orang-orang yang memiliki nasab yang rafi'ah, yang mulia. Kama jaa fi sahihil Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang datang dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil Islam idza faquhu, ya. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, ya, adalah sebaik-baik kalian di dalam Islam. Idza faquhu, apabila mereka mengetahui. Kemudian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau lahir dari nasab ini, ya. Nah, nasab yang mulia, ya, keturunan Ismail, ya, alaihi salatu wassalam. Faedah yang terakhir, wa fil hadisi fadilatu hadza dzikri alladhi huwa asasul islami wa asluhu walladhi huwa al babul wahidu ila dukhuli fil islam. Di dalam hadis di atas terdapat keutamaan zikir ini, yang dimana zikir ini adalah asasul islam wa asluh, pondasinya Islam dan pokok dasarnya Islam. Ini zikir ini, itu zikir la ilaha illallah. Walladhi huwal babul wahid ila dukhul fil Islam. Yang zikir inilah, ya, bab, pintu, ya, pintu yang satu-satunya, ya, ila dukhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Pintu satu-satunya untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan zikir ini, melafadzkan zikir ini. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis di atas, ya, tentang keutamaan lafadz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah. Hadis berikutnya pendek ini. Kita lanjut. Lanjut apa ngantuk? Pendek hadisnya. Qala al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, ya, Maha suci Allah dengan segenap puji baginya, 100 marrah, 100 kali mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya, ya, walaupun dosa-dosanya itu seperti banyaknya buih di lautan. Al-hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi 100 kali, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, walaupun banyak, ya. Walaupun dosanya dan kesalahannya sangat banyak. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula yang pertama, al-hadithu fihi fadlu hadha dzikri al-mushtamilu. Al-mushtamili ala tasbihillahi ta'ala wa tanzihihi amma la yaliku bihi minan naqaisi wal uyubi wa musyabahatil makhluqat. Hadis di atas, padanya terdapat keutamaan dikir ini. Dikir subhanallah wa bihamdi. Yang dikir ini mencakup tasbihillah wa tanzihihi, mencakup pensucian Allah, yaitu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah, baik berupa kekurangan atau kecacatan, ya, atau penyerupaan dengan makhluk. Nah, ini semua harus disucikan dari Allah azza wa jal. Nah, dan zikir ini, ya, mencakup tasbihullah wa tanzihuhu, ya, sikap mensucikan Allah azza wa jal dari segala macam yang tidak layak bagi Allah, baik kekurangan, kecacatan, atau penyerupaan terhadap makhluk dan lain-lain. Faedah yang kedua, kama yastamilu ala itsbatil mahamidillahu ta'ala fi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula, fa huwal hayyu kamilul hayati allati lam yasbiqha 'adamun wa la yulhiquha zawalun. Ya. Sebagaimana juga hadis ini mencakup, atau lafaz dzikir ini subhanallah wa bihamdi ini juga mencakup penetapan segala macam pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baik pada nama-nama Allah azza wa jal yang husna, ya, atau pada sifat-sifat Allah azza wa jal yang ula, ya. Kalimat wa bihamdi, ya, dan segala puji bagi Allah azza wa jal, ya, dan dengan segala puji bagi Allah azza wa jal, ini mencakup penetapan pujian-pujian untuk Allah, ya, dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fahuwal hayyu, maka dialah Allah yang maha hidup, kamilul hayah, yang sempurna kehidupannya, ya. Allati lam yasbiqha adamun, yang kehidupannya tidak didahului dengan Adam, tidak didahului dengan tidak ada, ya. Wala yulhiquha zawal, dan tidak akan mengalami zawal, tidak akan mengalami kesirnaan, ya. Itu tidak akan mati, ya. Ini kehidupan Allah azza wa jal, ya. Al-hayyu kamilul hayah, zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sangat sempurna. Ya. Faedah yang ketiga, faman sabbahallaha wa hamidahu, ya, 100 marratin fil yaumi wal lailati nala hadzal ajral kabira. Barang siapa yang mensucikan Allah azza wa jal dan memuji Allah azza wa jal 100 kali dalam sehari semalam, Kita mengucapkan zikir ini ya, mensucikan Allah dan memuji Allah. Subhanallah wa bihamdih. Ya. Ini kalimat mensucikan Allah dan memuji Allah. 100 kali di dalam sehari semalam, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar ini. Apa pahalanya? Akan diampuni dosa-dosanya. Nah, walaupun dosa-dosanya seperti buih di lautan. Ya. Banyak, walaupun dosanya banyak. Wa dzalika bi an tuhatta anhu dzunubuhu wa khotayahu. Apa pahalanya? Yaitu akan dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat katsiratan misla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya banyak seperti buih di lautan. Wa hadza fadlun 'adzimun wa 'ata'un jazilun. Maka ini adalah keutamaan yang agung dan anugerah yang banyak dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai seorang mukmin lalai dan luput dari zikir-zikir yang seperti ini. Zikir-zikir yang sangat mudah untuk diucapkan oleh lisan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah, kalau 100 kali mungkin enggak memakan waktu sampai 1 jam enggak insyaallah. Ya. Nah, sementara sehari semalam ada 24 jam. Ya. Al-muhim, ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan lafaz dzikir ini, keutamaan mensucikan Allah dan memuji Allah. Dengan kalimat zikir subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan dengan segenap puji baginya. Dan kita sadar ya bahwasannya kita banyak dosanya. Banyak kesalahannya, kekeliruannya ya. Sering terjatuh ke dalam dosa, kemaksiatan ya. Nah, maka tentunya kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dalam mengamalkan amalan-amalan yang seperti ini. Itu amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa ya. Kemudian faedah yang terakhir, yang keempat, al ulama yuqayyiduna hadza wa amsalahu bi saghair dzunub. Para ulama membatasi hal ini dan yang semisalnya, yaitu masalah diampuninya dosa-dosa tadi. Para ulama membatasi dosa-dosa di sini adalah apa? Saghair dzunub, dosa-dosa kecil. Maksudnya dosa-dosa kecil. Wa amal kabairu, adapun dosa-dosa besar, fayaqulun, mereka para ulama mengatakan innaha la yamhuha wa la yukaffiruha illa taubatun nasuh. Adapun dosa-dosa besar maka tidak dapat dihapus, nah, tidak dapat digugurkan ya, kecuali dengan taubat yang nasuh, taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang sebenarnya. Adapun dosa-dosa kecil maka bisa dihapus atau bisa terhapus dengan amalan-amalan soleh. Di antaranya mengamalkan lafaz dzikir ini, subhanallah wa bihamdi. Nah, demikian pula sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, melangkahkan kaki ke masjid. Nah, ya, sholat lima waktu dan seterusnya dari berbagai macam amalan-amalan soleh dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Para ulama membatasi yang dimaksud dengan dosa-dosa yang dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka membutuhkan adanya taubat. Nah, Aman Nawawi faqal, adapun al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan innahu idza lam yujad saghair fa innahu yurja an tukhaffafal kaba'ir. Apabila tidak didapati dosa kecil, itu orang yang mengucapkan dzikir seperti ini atau orang yang mengamalkan amalan lain yang dapat menggugurkan dosa-dosa kecil, apabila dia tidak ada, tidak ada padanya dosa-dosa kecil, ya, maka apa kata beliau? Fa innahu yurja, maka diharapkan antu khaffafal kabair, diharapkan amalan tersebut dapat meringankan dosa-dosa besar juga. Nah, jika seseorang tidak memiliki dosa-dosa kecil, nah, maka mudah-mudahan kata beliau. Ya. Beliau tidak memastikan, tetapi memudah apa berharap mudah-mudahan amalan soleh tersebut dapat meringankan dosa-dosa besar. Tapi kalau dia punya dosa-dosa kecil, maka akan terhapus dosa-dosa kecilnya. Ini keutamaan amalan zikir dengan lafaz subhanallah wa bihamdi. Ini lebih mudah lagi ya. Nah, lebih pendek lagi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. 100 kali dia baca dalam sehari semalam ya, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Baik, selesai dari dua hadis pada malam hari ini. Nah, dan masih banyak hadis-hadis berikutnya. Namun insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Nah, kemudian adapun untuk kajian bersama Al-Ustaz Ayyib Syafruddin hafizahullah taala, ya, qadarallahu ma syaa fa'al, pesawat yang beliau tumpangi delay 1 jam ya, sehingga nah beliau datang terlambat. Nah, dan jika menunggu beliau ya mungkin jam 9 atau 9:30, kasihan ikhwah ya. Nah, atau antum siap? Hah? Masya Allah ya, kalau siap. Kasihan. Nah, banyak anak-anak juga ya, banyak orang tua. Nah, baik. Sehingga insyaallah kajian bersama beliau kita undur ba'da subuh. Kita undur ba'da subuh biinnillah. Nah, jadi antum salat subuhnya di sini. Nah, ya. Insyaallah salat subuh di sini, ba'da subuh kita na'am lanjut kajian. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.